Bab penjelasan zaman jadi waktu yang lahir baru fihil iman, tidak diterima pada waktu tersebut iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman. Ketika tiba waktu tersebut, mereka-mereka yang tadinya belum beriman tidak akan diterima keimanannya ketika beriman. Ini maksudnya beliau rahimahullah wa ta'ala adalah ketika terbit matahari dari barat. Sesamaan di sini, jadi tulu usams min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, hari di antara tanda kiamat kubra, maka tidak ada lagi atau tidak diterima imannya seorang yang kafir yang mau beriman ketika itu. Orang kafir yang ketika melihat matahari terbit dari barat mau beriman, dia terima. Begitu juga taubat. Taubat tidak akan diterima ketika sudah terbit matahari dari barat. Kata Rasulullah SAW, la tanqati'u at-taubah, afwan, la tanqati'u al-hijrah hatta tanqati'a at-taubah, wa la tanqati'u at-taubah hatta taghribas atau asam sembilan maghribiha. Tidaklah terputus syariat hijrah sampai terputus berhenti taubat, dan tidaklah terputus ya terhenti kesempatan bertaubat sampai terbit matahari dari barat. Waktu taubat berakhir ketika terbit matahari dari barat, dan waktu beriman juga terbatasi dengan waktu terbit matahari dari barat. Orang-orang kafir yang sebelum terbit matahari dari barat masih belum beriman, maka tidak diterima imannya ketika mereka melihat matahari terbit di barat kemudian mau beriman, dia terima. Ini zaman dimaksud rahimahullah ta'ala. Bab bayan az-zaman alladhi la yakbalu fihi al-iman, jadi tulu' syams min maghribiha. Berkata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathana Yahya ibn Ayyub wa Qutaybah ibn Sa'id wa Ali Ibn Hujr, beliau rahimahullah ta'ala mendapatkan dari tiga syuyukh, Yahya bin Ayyub, Qutaybah bin Sa'id, dan Ali bin Hujr. Qalu, mereka berkata, haddathana Ismail. Ya'nun, yang mereka maksudkan Ismail, ya Ismail ibn Ja'far. Anil Ala, wahuwa Ibnu Abdul Rahman Al-Ala Ibnu Abdul Rahman An Abihi An Abi Hurairah An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, La taqumu sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha, hingga terbit matahari dari baratnya. Ini maksud suatu sa'ah kubra. Perlumah kita membagi suatu sa'ah, ada yang menyatakan dibagi dua, suatu sa'ah sugra dan kubra, yang kecil dan besar. Ada yang membagi tiga, suatu sa'ah yang mawab, yang sudah berlangsung, sudah lewat, seperti tutusnya Rasul SAW. Ada yang satu sa'ah yang sedang berjalan, yang sedang berlangsung, ya seperti dalam hadis Jibril, antari dal amatu rabbataha, ditafsirkan sebagian para ulama, yakni di antara mereka menyatakan yakni banyaknya ukukul walidain. Ya, nanti kita baca soal hadisnya juga, al-qatl, banyak pembunuhan, banyaknya gempa-gempa bumi. Nanti insya kita baca hadis yang Sahih Bukhari. Dan ada satu sa'ah yang akan datang, mustaqbalah, yang ada mendekat hari kiamat, seperti yang sudah kita baca, khurujud dajjal, keluarnya dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, yang sudah kita baca. Di antaranya ini terbit matahari dari barat. La taqumu sa'atu, tidak terjadi hari kiamat, hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari baratnya. Fa idza ta'at min maghribiha, apabila matahari sudah terbit dari baratnya, amanan nasu kulluhum, manusia pun semuanya beriman. Ya, karena sudah terbukti akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya ingkar pun beriman. Semuanya kulluhum ajma'un, beriman. Namun tadi imannya orang-orang kafir ketika itu tidak terima. Kalau yang baru beriman ketika itu, maka imannya tidak terima. Kalau sebelum terbitnya matahari dari barat belum beriman, maka imannya dia ketika itu tidak terima. Kata beliau, wa yawma idzin, ketika itulah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, tidaklah bermanfaat bagi satu jiwa keimanan dia yang dia belum beriman sebelumnya. Kalau dia belum beriman ketika sebelum terbit matahari barat, maka dia tidak akan mendapat manfaat dari imannya ketika itu. Awadau kasabat fi imanihi khairan, atau seorang yang sudah mukmin tapi belum beramal, maka apa yang dilakukan, diamalkan ketika sudah melihat terbit matahari dari barat, itu juga tidak ya bermanfaat kebaikan yang dilakukan ketika sudah melihat ya matahari terbit dari barat. Qala hadatsana Abu Bakar bin Syaibah wa Ibnu Umair wa Abu Quraib, berarti Imam Muslim rahimahullah mendapatkan hadis dari 6 syekh. Di sana yang pertama dari 3, di sana yang kedua dari 3 juga. Abu Bakar bin Syaibah, Ibnu Umair dan Abu Quraib. Qala wa hadatsana Ibnu Fudail. Qala wa hadatsani Zuhair bin Harb. Qala hadatsana Jarir. Kilahuma an Umarah ibn Qaqa' an Abi Zur'ah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hau haddathana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, berarti dari 8. Ketujuhnya Zuhair bin Harb. Kedelapannya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala haddathana Husain ibn Ali an Zaidah an Abdullah bin Zakhwan an Abdurrahman Ibn Araj Nabi Harani Nabi SAW qala wa haddathana Muhammad Ibn Rafi' yang kesembilan. Imam Muslim rahimahullah mendapatkan hadis dari 9 syekh, Yahya Ibn Ayyub, Qutaibah bin Sa'id, Ali Ibn Hujr, Abu Bakar bin Syaibah, Ibn Numair, Abu Quraib, Zuhair bin Harb, Abu Bakar bin Syaibah, dan yang terakhir dari Muhammad bin Rafi'. 9 syekh beliau menyerahkan hadis ini kepada beliau. Qala beliau wa haddatsana Muhammad bin Rafi', qala haddatsana Razzaq, haddatsana Abdul Razzaq, qala haddatsana Ma'mar bin Sulaiman an Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi misli hadithi an ara an Abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi hadisnya sama, la taqumus sa'atu hatta tatwa samsu min maghribiha fa idza tala'at min maghribiha amana an-nasu kulluhum ajma'un. Tidak akan terjadi kiamat ya sampai terbit matahari dari barat. Jika sudah terbit dari barat, maka orang-orang pun beriman semuanya. Namun ketika itu tidak bermanfaat untuk satu jiwa keimanannya kalau dia sebelumnya tidak beriman atau sebelumnya tidak melakukan kebaikan dalam imannya. Ayat di dalam surat Al-Ma'idah Al-An'am di ayat ke-158. Ayat yang maksud dalam surat Al-An'am di ayat 158. Sebab Allah Sangji Rahimahullah Ta'ala menyebutkan penafsiran ayat tersebut, dan itu adalah bagian dari ayat di surat Al-An'am ayat ke-158. Qala Allah Ta'ala, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik. Hal yanzurun di sini, yanzuru mana yantazirun, menunggu. Ya, tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya malaikat untuk mencabut ruh mereka, atau datangnya Rabb, datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memutuskan hukum di antara mereka, atau ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabbu. Dan ini maksudnya adalah asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, di hari datangnya sebagian ayat-ayat Rabbu, maksudnya adalah tulu'us syamsi min maghribiha. Di hari ya'ti ba'du ayati rabbik, di sini maksudnya adalah tulung sams min maghribiha. Di hari datangnya sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabbu, maksudnya adalah tadi terbitnya matahari dari barat. La yanfa'u nafsan imanuha, tidak bermanfaat bagi satu jiwa keimanannya ketika itu. Lam takun amanat min qabl, bila dia belum beriman sebelumnya. Aw kasaba fi imani khaira, atau belum beramal dalam keimanan kebaikan. Qul intadhiru inna muntadhirun, katakan oleh Muhammad SAW, tunggu oleh kalian, karena sungguhnya kami pun menunggu. Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Ta'ala, kata beliau, yaqulu ta'ala, hal yanzuru haula illadhina istamarra zulmuhum wa inaduhum. Tidaklah. Mereka-mereka yang terus-menerus dengan kezaliman mereka, penentangan mereka, kegiatan mereka, tidaklah yang mereka tunggu illa an yatiyahum muqaddimatul azab wa muqaddimatul akhirah. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali muqaddimah, iya, tanda-tanda awal siksa akan menimpa mereka dan tanda-tanda hari kiamat akan datang, ini asratus sa'ah. Biantatiyahum al-malaikatu liqabdi arwahihim. Yang pertama, illa antatiyahum al-malaikah, yani tidak yang mereka tunggu kecuali turunnya malaikat, datangnya malaikat untuk mencabut ruh-ruh mereka. Bainahum idha wasalu ila tilkal hal lam yanfa'humul iman wal salihul amal. Kalau sudah ruh mereka dicabut, tidak lagi bermanfaat untuk mereka iman dan amal soleh. Ya sudah kita tahu waktu batas taubat itu ada dua. Waktu batas taubat secara umum bagi seluruh manusia adalah seperti hari tadi, sampai terbit matahari dari barat. Adapun batas taubat tiap individu adalah ketika ya sebelum dicabut ruh. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughayyir. Allah menerima taubat seorang hamba selama belum ditenggorokan ruhnya, nyawanya. Ini yang mereka tunggu adalah pertama malaikat yang akan mencabut ruh mereka yang ketika itu tidak bermanfaat iman mereka, taubat mereka, amal soleh mereka. Au ya'ti rabbuk lifasl qadha baina ibad. Datang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memutuskan ya hamba-hambanya. Wa mujazatil muhsinin wal musiin, membalas orang berbuat baik dan berbuat jelek. Ya, orang berbuat baik dibalas dengan kebaikan, yang berbuat jelek dibalas dengan apa yang berhak dia dapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas kejelekannya. Yawma yati ba'du ayati rabbik, atau yang ketiga, aw yati ba'du ayati rabbik, atau yang ketiga mereka yang mereka tunggu adalah datangnya ayat-ayat tanda-tanda kuasa Rabbu. Kata beliau ini adalah ala qurbisa, yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Yauma ya'ti ba'du ayat rabbik, dan di hari datangnya sebagian ayat-ayat Rabbu. Al-khariqah lil'adah, yang mana tanda-tanda hari kiamat itu adalah kejadian-kejadian yang khariq ada, yang di luar kebiasaan. Ya, sehingga para ulama kita menyebutkan terkait dengan apa tanda hari kiamat yang pertama. Sebagian menyatakan kalau secara umum maka khurujud dajjal adalah tanda hari kiamat kubra yang pertama. Tapi kalau terkait dengan al-alam al-alawi, kalau terkait dengan alam yang di atas, maka tanda hari kiamat kubra itu adalah ini, terbit matahari dari barat. Itu dikatakan yang pertama, itu terkait dengan khariqul adah, kejadian luar biasa yang di luar kebiasaannya terjadi di alam alam alawi di atas. Adapun tanda hari kiamat yang di luar kebiasaan yang terjadi di alam safali di bawah di bumi adalah khurujud dabbah, keluarnya binatang yang bisa bicara. Mengajak bicara manusia. Itu jamaah yang mereka lakukan. Para kita terkait dengan beberapa hadis yang menerangkan apa itu tanda hari kiamat yang pertama. Kalau secara umum kata mereka ini dajjal, tapi kalau kejadian luar biasa di atas itu adalah terbit matahari dari barat. Kalau kejadian luar biasa yang ada di bumi, ia adalah keluarnya binatang bisa bicara nanti. Dari berikut yang beliau sebutkan. Qala kata beliau rahimahullahu taala, allati ya'lamu biha, ketika datang tanda-tanda hari kiamat yang luar kebiasaan, dia pun bisa tahu, anna sa'ata qaddamat wa anna qiyamat qad iqtarabat, ketika dia tahu bahwa hari kiamat telah dekat. Ketika itu, yaitu ditafsirkan maksudnya terbit matahari dari barat. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Apa maksudnya? Ini yang penting kita baca, sering disampaikan bahwasanya jangan sampai kita malas. Ketika kita melewati satu ayat, kita lihat tafsir para ulama kita. Terusus kalau yang sulit kita pahami. Ketika baca hadis juga jangan malas kita membaca syurahat, ya syarah-syarah para ulama kita terkait dengan hadis yang kita baca. Ayat ini apa yang dimaksud dengan pada hari tersebut, pada hari terbit matahari dari barat, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Kata beliau, idza wujida ba'du ayatillah, bila telah ada sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yakni maksudnya adalah tanda hari kiamat kubra, di sini disebutkan para ulama kita, yakni terbit matahari dari barat. Kalau sudah terjadi itu, lam yanfa' al-kafira imanuhu in amana. Ini maksudnya. Kalau di hari tersebut pas melihat, ketika melihat matahari terbit dari barat, seorang tadinya kafir kemudian beriman, maka iman dia tidak terima. Iman dia tidak diterima. Imannya seorang kafir ketika itu lam yanfa, tidak bermanfaat. Demikian juga, apa maksudnya au kasabat fi imani khaira? Apa maksudnya? Kata beliau, walal mu'min al muqassir an yazada khairuhu ba'da dzalik. Atau seorang mukmin yang lalai dari amal, yang biasanya dia malas-malas beramal, kemudian ketika melihat matahari terbit dari barat, kemudian semangat nambah amalnya, itu pun tidak bermanfaat. Au kasabat fi imani khair. Ya, yang pertama terkait dengan orang kafir, orang yang tadi yang kafir kemudian beriman, tidak terima imannya. Au kasabat fi imani khair. Yang kedua terkait dengan mukmin yang sudah beriman, yang tadinya malas-malasan beramal, kemudian dia memperbanyak amal ketika melihat hari kiamat, ketika melihat terbit matahari dari barat, maka tidak bermanfaat. Iya, semua tidak beramal kalau sudah terbit matahari dari barat. Atau mau bertobat, tidak terima tobatnya. Kata rahimahullahu taala, saya baca hikmah yang disebutkan, wal hikmatu fi hadza wahiratun. Hikmah ini dalam hal ini sangat nampak kata beliau rahimahullahu taala. Kenapa? Imannya orang kafir ketika tidak terima, semangat beramal orang mukmin ketika tidak bermanfaat. Ketika sudah terbit matahari barat. Apa hikmahnya kata beliau? Hikmahnya sangat wahir. Fa innahu innama kana al-iman yanfa'u idza kana imanan bil ghaib wa kana ikhtiyaran min al-'abd. Iman itu akan bermanfaat bila iman tersebut iman yang didasari kepada sesuatu yang gaib. Ya, dia beriman kepada surga, ada surga, ada neraka, ada yang azab kubur, semua perkara gaib diimani. Kenapa kamu iman? Kita beriman karena Allah dan Rasulnya memberitakan. Jadi iman yang bermanfaat. Iya. Adapun kalau sudah terbukti ada, terlihat wujudnya, ternyata betul kejadiannya, terbit matahari dari barat, ini bukan gaib lagi, ini sudah musyahad, sudah terlihat, terindra, sehingga tidak bermanfaat. Iya. Kata beliau, fa'amma idza wujidatil ayat, adapun sudah terlihat ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, saral amru syahadatan, maka perkara yang sudah menjadi perkara yang syahadah, yang nyata, terlihat, bukan gaib lagi, sehingga tidak bermanfaat lagi iman dia. Demikian kata beliau rahimahullahu taala, sebelum bersandar rahimahullahu taala. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan beberapa faedah terkait dengan ayat ini dan hadis yang kita baca terkait dengan ayat ini. Adapun rahimahullahu taala wa fi hadhihi al-ayah, dalam ayat ini, ayat dalam surat Al-An'am 154. Dalilun lima dzahabi ahli sunnah wal jamaah fi tsbatil af'al al-ikhtiyariyah lillah subhanahu wa taala. Dalil bagi mazhab ahlus sunnah wal jamaah yang kita semua ahlus sunnah wal jamaah meyakini, menetapkan adanya fi'il, perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala ikhtiyariyah. Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy, itu sifat fi'iliyah. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi di petang malam, ini sifat fi'iliyah, ikhtiyariyah. Dan dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala ya'ti atau ya'ti datang, itian, seperti itian, ini pun sifat ikhtiyariyah, fi'iliyah, ikhtiyariyah. Kita pun ahlus sunnah wal jamaah, dan tentunya semua sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Berikutnya kata rahimahullah wa ta'ala, wa fihi diantara faedah dalam ayat ini, anna min jumlati ashratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah tulu'us syamsi min maghribiha, terbit matahari dari baratnya. Yang terakhir, Syekh Muhammad Ali Adam hafizahullah ta'ala di dalam syarahnya menyebutkan hadis yang kita baca ini adalah ringkasan dari hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, Sahih Bukhari, di hadis yang ke 7121. Hadis yang kita baca dalam Sahih Muslim tadi adalah ringkasan bagian dari hadis yang termuat dalam Sahih Bukhari di hadis ke 7121. Saya bacakan. Kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Yaman, قال أخبرنا الصعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, رسول الله bersabda, beliau menyatakan beberapa tanda-tanda hari kiamat. Kata beliau, sebagiannya tanda-tanda yang sugra, yang telah lewat dan sedang berlangsung, dan sebagainya tanda-tanda kubra yang akan datang. Kata beliau, la taqumu sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta taqtatila fi'atani azimatan yakun bainahuma maqtalatun azimatun da'awatuhuma wahidah. tidak akan terjadi kiamat sampai di satu yang pertama. Yang pertama adalah sampai berperangnya dua kelompok yang besar. Dan kedua belah pihak mendapatkan korban yang banyak dalam peperangan tersebut, padahal da'watuhuma wahidah, padahal dakwah keduanya sama. Jadi perang saudara dan kaum muslimin yang dahsyat. Ini pertama. Yang kedua, wa hatta yub'atha dajjalun kadzabun qaribun min thalathina kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Ini kedua. Yang kedua di antara hari kiamat adalah tidak akan terjadi hari kiamat sampai munculnya, dimunculkan ya para pendusta, para dajjal, para pendusta yang jumlahnya hampir 30 orang, dan semua mereka masing-masing mereka mengaku sebagai rasul, sebagai nabi. Ya, di antaranya kata ulama kita adalah Ahmad Qadiani, Mirza Ghulam Ahmad. Yang ketiga, di antara tanda hari kiamat juga kata Rasul SAW adalah wa hatta yuqbawa al-ilmu, sampai diambil oleh Allah, dicabut oleh Allah ilmu. Maksudnya dengan diwafatkan para ulama. Inna allaha la yakbidul ilma intiza'an yang tazir mikrobul ibad walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Wafatnya para ulama tanda diantara tanda hari kiamat. Sebutnya ilmu dengan diwafatkan para ulama, diwafatkan para ulama. Yang keempat, yang antara hari kiamat kata Rasul SAW adalah watakthura azzalazil, banyaknya gempa bumi, gempa bumi. Banyaknya gempa bumi tanda antara tanda hari kiamat. Yang kelima adalah wa yataqarabuz zaman, semakin terasa pendeknya waktu. Ya, sepekan terasa tidak sepekan lagi. Cepat berlangsung. Dari Jumat ke Jumat terasa cepat. Ya, dan sebagian yang menafsirkan juga dengan ya perkembangan transportasi. Yang dulunya ke satu daerah bisa berhari-hari, sekarang cuma sejam. Yataqarabuz zaman. Yang keenam, kata rahimahullahu ta'ala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam adalah wa tadhharul fitan, munculnya fitnah-fitnah. Ya, yang digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitnah yang datang belakangan itu lebih dahsyat daripada yang sebelumnya. Turakik, ya, sehingga menganggap seorang yang terkena fitnah yang belakangan, menganggap fitnah yang terlalu itu fitnah yang kecil, enteng dibandingkan sedang dialami barusan berdatang. Yang berikutnya, yang pada hari kiamat adalah wa yakthura al-harju wa al-qatl, banyaknya al-haraj, banyaknya pembunuhan-pembunuhan. Iya, banyak pembunuhan-pembunuhan diwatinannya di antara hari kiamat. Allah Taala kata beliau sallallahu alaihi wasallam wa hatta yakthura fikumul mal. Dan nanti yang sudah kita baca juga di antara tanda hari kiamat, banyaknya di antara kalian harta. Fayafiwa, berlimpah harta di tengah-tengah kalian. Hatta yuhimma rabbal mal man yakbal sadaqatah, sampai-sampai para pemilik harta itu sedih. Iya, kepikiran siapa yang mau nerima zakatnya. Susah untuk mencari fakir, fukara yang menerima zakat, saking banyak harta, masing-masing punya harta. Kata beliau, wa hatta ya ridahu alaihi, Bayakul lau yaridu alih la arbali bihi. Sampai ketika disodorkan kepada seseorang untuk diberi zakatnya, sodakahnya, diberi pemberian sodakah, yang diberi sodakah menyatakan aku enggak butuh. Iya, enggak butuh lagi harta. Saking meribahnya harta. Qala kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa hatta yatatawwara an-nas fil bunyan. Juga di antara hari kiamat, tanda hari kiamat adalah sampai berlomba-lomba manusia dalam bangunan. Berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Sebelumlah Nabi Jibril, dalam hadis Jibril. Yang berikutnya, wa hatta yamurra ar-rajul bi qabri ar-rajul fa yaqulu ya laitani makanah. Di antara tanda hari kiamat juga adalah tidak terjadi hari kiamat sampai ada seorang melintasi kuburan temannya. Ada seorang lewat kuburan temannya. Dia pun menyatakan, ya laitani makanah, aluhai sananya aku yang ada di dalam kubur tersebut. Saking dahsyatnya fitnah. Ya, sehingga berangan-angan, kalau sananya sudah mati, dia di dalam kubur. Ya laitani makanah, aluhai sananya aku lah yang ada di dalam kubur tersebut. Kala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini baru wa hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at waraha an-nas amanu ajma'una fadzalika hina la yadfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat bi imaniha khaira. Ya, dan sampai terbit matahari dari barat. Ketika manusia melihat matahari terbit dari barat, maka mereka pun semua beriman. Mukminnya, kafirnya, semuanya. Ketika mereka melihat matahari terbit dari barat, semuanya beriman. Tapi ketika itu, tadi, orang-orang yang baru beriman ketika itu, yang sebelumnya tidak beriman, maka tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat imannya orang kafir, kalau imannya dia hanya ketika melihat, ketika terbit matahari dari barat. Demikian juga seorang mukmin yang tadi malas-malasan beramal, iya, ketika melihat terbit matahari dari barat kemudian mau bertaubat beramal tidak bermanfaat. Yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iya, menerangkan tentang datangnya hari kiamat dengan tiba-tiba. Kata beliau, walatakumunna sa'atu, dan sungguh-sungguh hari kiamat itu akan datang, yakni usulnya tiba-tiba, maghdatan. Sehingga waqad nashara ar-rajulani thawbahuma bainahuma fala yatabaya'anihi wala tiwanihi. Kata beliau, sampai-sampai ada dua orang sudah menghamparkan dua baju, dua kain yang sedang mereka transaksikan. Sudah dihamparkan, tapi mereka berdua tidak sempat membelinya, transaksi, dan tidak sempat melipatnya. Baru dihamparkan untuk transaksi tiga hari kiamat. Begitu maksudnya kata Sumitaimin rahimahullah ta'ala. Kata beliau, walataku menesah, dan sungguh-sungguh terhadap akan tiga hari kiamat, wakadin sarafar rajul bila badilik hatihi falat amu. Sampai-sampai seorang sudah memerah susunya. Ya, sudah dia perah susunya, dia siap diminum, tapi belum sempat minum, sudah terjadi kiamat. Terjadi hari kiamat. Qala wala taquman sa' wa yulitu haudahu falyasqi bihi. Dan sungguh-sungguh terjadi kiamat, sehingga seorang sudah memperbagus tempat minum ontanya, belum sempat dia minumi, belum sempat dia kasih minum dari situ, ternyata terjadi hari kiamat. Tiba-tiba. Qala wa taquman as-sa'ah, sungguh-sungguh terjadi hari kiamat, kata Rasul, wa qad rafa'a akhrata ila fihi falat amwa. Seorang sudah mengangkat makanan ke mulutnya, tapi dia tidak sempat dia memakannya, sudah terjadi hari kiamat. Tiba-tiba. Nabi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis 7121 dalam Sahih Bukhari, wallahu a'lam.